السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tiada henti-hentinya pujian ini terus kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mengingat berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah curahkan kepada kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, nikmat itu kembali ya tersinari ataupun tercurahkan kepada kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, untuk kembali tetap bersemangat ya di dalam talabul ilm, ya belajar agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya ya semua ini akan menjadi ya pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah. Sebagaimana biasa di setiap malam Selasa ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca risalah sittatu mawadi' min as-sirah, ya. Peristiwa, 6 peristiwa ataupun 6 tempat dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang ataupun peristiwa ataupun kejadian-kejadian ini akan diambil faedah seputar tauhid, ya, seputar akidah dan tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Naam. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan peristiwa yang pertama, ya. Peristiwa yang pertama yaitu apa? Peristiwa yang pertama adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, dan sekaligus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengemban dakwah tauhid, ya misi utamanya adalah menyebarkan tauhid dan memberantas kesyirikan, ya. Dan beberapa peristiwa ataupun kejadian-kejadian telah kita lalui pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Nah. Baik, kita masuk kepada al-mawdi'ut tsani. Ya. Peristiwa yang kedua. Nah. Qala mu'allif rahimahullahu taala al-mawdi'ut tsani annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum an syirki wa ya'muruhum bi diddihi wa huwa tauhid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bangkit untuk memberikan peringatan kepada mereka musyrikin terhadap yang namanya kesyirikan, wa ya'muruhum bi diddihi, dan memerintahkan mereka, yaitu kaum musyrikin, kepada yang sebaliknya ataupun lawannya daripada kesyirikan, wa huwa at-tauhid, dan lawan daripada kesyirikan adalah tauhid. Nah, jadi secara umum peristiwa yang kedua ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan mengajak kita untuk ya memperhatikan bagaimana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mulai secara terang-terangan ya mendakwahkan dakwah tauhid dan memberantas yang namanya kesyirikan. Ya, maka kita akan melihat nanti apa saja efek reaksi ya yang akan dimunculkan oleh musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ya menjelaskan ataupun bagaimana cara dakwah Nabi sallallahu ya, ya lebih rincinya lah bagaimana cara dakwah Nabi sallallahu ketika mengajarkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Nah, di sini poinnya. Caranya, metodenya dalam berdakwah. Ya, ini di kisah ataupun di peristiwa yang kedua. Ya, yaitu bagaimana cara Nabi menjelaskan tauhid dan melarang manusia daripada kesyirikan. Bagaimana caranya? Maka akan disebutkan dalam barakallahu fikum di peristiwa yang kedua ini. Baik, kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Law kana ya'muruhum bitauhid wa yanhaahum 'anil syirki 'umuman, ya, wa lam yata'arrad lima hum 'alaih. Seandainya Rasulullah SAW memerintahkan mereka kaum musyrikin dengan tauhid dan mencegah ataupun melarang mereka dari kesyirikan secara global, secara umuman, ya. Naam, walam yata'arrad lima hum 'alaihi. Ya. Naam, serta tidak menyinggung dari apa yang mereka berada di atasnya. Nah, jadi kalau seandainya Nabi SAW, ya, betul Nabi tetap berdakwah dakwah tauhid, memberantas kesyirikan ataupun menjelaskan kesyirikan, ya, tapi secara global saja, secara umum saja, ya. Dan Nabi SAW tidak menyinggung ritual, tata cara, praktek ibadah yang dilakukan musyrikin. Ya, maka bagaimana kalau seperti ini dakwahnya? Ya, maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan. Wa hum yaqulun, dan mereka musyrikin akan mengatakan, kalau seperti ini dakwahnya Nabi SAW secara global saja. Ya. Apa kata musyrikin? Alladzi nahnu alaihi laisa bisyirkin. Ya. Kalau metodenya seperti ini, ataupun dakwah Nabi seperti ini secara umum dijelaskan. Contoh misal. Ya. Misalnya menjelaskan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kita harus mengingat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rizki. Ya, Allah lah yang memberikan kita kenikmatan, mengatur seluruh alam raya ini. Jangan sampai kalian mengingkari akan hal ini. Maka apabila kalian mengingkari hal ini, maka kalian akan terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ya, contoh seperti ini. Kalau hanya secara ini, secara umum, ini secara global. Ya, tidak menyentuh tata cara, ritual mereka. Ya. Kalau seperti ini, dakwah tauhid, barakallahu fikum, maka orang musyrikin akan mengatakan, kata Syekh Shalih Fauzan, alladzi nahnu alaihi laisa bisyirkin. Ya. Perkara yang kami berada di atasnya bukanlah kesyirikan. Ya. Karena apa? Oh iya, kami yakin Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki. Ya. Dan kami tidak mengingkari hal itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini, mengganti siang dengan malam, malam dengan siang, yang menurunkan hujan. Kami yakin seyakin-yakinnya. Dan kami orang yang bertauhid sebagaimana agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alladzi nahnu alaihi taqarrubun ila Allah bil auliya'i was-salihin. Ya. Barakallahu fikum, ya. Perkara yang kami berada di atasnya ini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wali-wali bil auliya was-salihin, dan dengan orang-orang saleh. Ya. Wa nahnu la nusyriku billahi innama hadza taqarrubun ila Allah wa tawassulun ilaih. Kami tidak menyekutukan Allah. Hanya saja ini adalah tata cara kami, ini adalah apa? Proses pendekatan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassulnya kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu. Bertawassul adalah mencari jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawassul ada yang boleh dan ada yang diharamkan. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang diharamkan. Menjadi apa? Menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Adanya perantara, adanya wasilah, ya, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dilarang. Nah, apabila dakwah Nabi SAW hanya secara umum, secara global, tidak menyentuh ritual-ritual, tata cara, praktek-praktek mereka musyrikin, maka musyrikin akan, ya, tidak akan terjadi clash dengan Nabi SAW. Ya. Tidak akan terjadi cekcok dengan Nabi SAW. Mereka pun meyakini, oh benar apa yang dibawa oleh Muhammad. Benar, itu tauhid. Dan kami pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun proses kami beribadah kepada, mempersembahkan ibadah kami kepada wali Allah, kepada orang saleh, ini adalah proses pendekatan kami kepada Allah dan proses tawassulnya kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kami cari Allah, tidak selain Allah. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, walau anna ar-rasul iqtashara 'ala an-nahyi 'an syirki duna tafsilin wa bayanin, ya. Kalau seandainya Rasulullah SAW mencukupkan, ya, kepada larangan dari kesyirikan tanpa tafsil, tanpa perincian, wa bayan, tanpa penjelasan, lama'taradu 'alaih, tentunya mereka tidak akan menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yarawna annahum ghairu musyrikin. Karena sesungguhnya mereka memandang bahwasanya mereka ini bukan musyrikin. Nah. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah hanya secara global, secara umum tanpa tafsir, tanpa perincian, ketika mengatakan itu syirik, bagaimana bentuk kesyirikan itu? Tidak dijelaskan oleh Nabi. Maka tidak akan, ya, tidak akan clash, tidak akan mereka musyrik tidak akan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan cocok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana pula, ya, kebanyakan doa pada hari ini mereka mengambil metode ini. Mereka tahu itu kesyirikan, tapi mereka tidak mau menyentuh, tidak mau menjelaskan secara rinci bentuk kesyirikan itu. Tapi yang mereka sampaikan adalah apa? Seputar tauhid ataupun makna kesyirikan secara umum. Ya, nah, kalian harus menyembah Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kalian rezeki. Nah, tidak pernah menyebutkan ritual-ritual ini loh, ritual kesyirikan ini loh, ini yang dimaksud kesyirikan, tidak disentuh sampai tingkatan ini. Maka tentu saja mereka dengan masyarakat, apalagi masyarakat yang terjatuh pada kesyirikan, tidak pernah terjadi permusuhan. Kenapa? Karena masyarakat mengira, oh sama kok, saya juga meyakini apa yang didakwakan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak akan ada perubahan sama sekali. Tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya dakwah tauhid yang dilakukan secara umum seperti ini, secara global seperti ini. Tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita kembali lagi kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Qala rahimahullahu taala lam yukrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bidukhul fi. Ya. Mereka, ya, musyrikin tidak akan membenci hal tersebut. Hal yang sebenarnya apa? Yang dakwah secara umum tadi. Dakwah tauhid melarang daripada kesyirikan secara global. Ya, maka musyrikin tidak membenci hal tersebut. Wastahsanuhu, bahkan mereka apa? Mereka menganggap hal tersebut baik. Ya. Wa hajjatu anfusahum bidukhulil fi. Dan mereka pun bisa saling berbicara, ya, kepada diri-diri mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, ya, bisa jadi mereka ketika dakwah yang dibawakan seperti itu, ya, nggak ada pertentangan, ya, sama dengan apa yang kita lakukan selama ini. Ya, bisa jadi saya akan masuk ke dalam Islam, dan masuknya dia ke dalam Islam sebagaimana apa? Sebagaimana agama-agama yang terdahulu. Nah, contoh misal, ya, orang Hindu masuk dalam agama Islam. Ya, misal. Mudah dia masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena dilihat ada ritual-ritual yang tidak jauh beda dengan Hindu. Seperti, mohon maaf, tahlilan misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ataupun mempersembahkan sesajen, pesugihan. Ya, pesugihan kepada tempat keramat, kepada dewa ini, dewi ini. Barakallahu fikum. Lihat. Ya. Mudah mereka untuk menerima agama Islam yang seperti ini. Ya, yang tentunya tanda kutip, ya. Karena apa? Karena tidak ada pertentangan antara dia dengan apa yang pernah dia dengar dari nenek moyang mereka ataupun agama mereka sebelumnya. Ya. Dia ingin masuk Islam mungkin karena ada hal-hal tertentu. Hal-hal kebaikan tertentu. Misalnya mungkin kagum dengan Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan secara gamblang tentang, ya, kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Nah, tapi ritualnya, ya, tidak dijelaskan oleh sang pembawa barakallahu fi orang ini yang menjadikan dia masuk dalam Islam, itu tidak dijelaskan. Ya. Contoh misal, ya. Seperti siapa yang terkenal yang banyak memasukkan orang ke dalam Islam, ya, dengan debatnya, ya. Nah, ya. Dia hanya sekedar menggambarkan Islam secara umum, ya. Barakallahu fikum, dan orang itu mudah menerima agama Islam, tapi dia tidak pernah membina orang tersebut di atas syariat Islam yang sebenarnya. Ya. Nah, harusnya apa? Kalau dia seorang dai yang memasukkan orang dalam Islam, ketika dia sudah masuk dalam Islam, pelihara orang ini, jangan dilepas begitu saja. Ajarkan dia tauhid yang sebenarnya, ajarkan dia sunnah yang sebenarnya, ataupun titipkan dia kepada sebuah madrasah Islamiyah yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibiarkan sudah masuk Islam sudah cari sendiri agama. Ya, ataupun masuk kepada ya kaum Sufiyah misalnya. Ya, nah, ya sehingga mereka mempelajari agama dengan bernyanyi nyanyi, indah, asyik, nikmat. Ya, dihidupkan solawat-solawat, berdendang dengan solawat-solawat. Ya subhanallah. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya. Apabila metode dakwahnya seperti itu, maka mungkin orang akan masuk ke dalam dakwah tersebut. Kenapa? Karena memang tidak ada pertentangan. Ya. Mudah mereka untuk menerima agama tersebut karena sama sekali tidak menyinggung agama mereka ataupun keyakinan mereka yang sebelumnya barakallahu fikum. Ila anna sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim. Ya, hingga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan celaan terhadap agama mereka. Wa tajhili ulama'ihim, dan menyematkan kepada ulama mereka kejahilan, kebodohan. Ya. Atau menjahilkan ulama mereka. Fa hinaidin syammaru lahu, maka pada saat itulah ya, mereka mulai bersungguh-sungguh ya, menyingsingkan lengan baju, menyingsingkan lengan permusuhan ya, lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wali ashabihi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ansaqil adawah, dan dari menggiring mereka kepada permusuhan. Ya, jadi mereka shock, mereka kaget, mereka marah, mereka emosi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mencela. Maksudnya mencela ini mengatakan ritual yang mereka lakukan itu salah, caranya salah, ini kesyirikan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan orang yang mengajarkan ritual ini, dia ini jahil, dia ini bodoh, tidak paham syariat. Ah, baru masuk pada tingkatan ini. Apa tingkatan apa ini namanya? Istilahnya tahdzir. Ini istilah tahdzir, memperingati. Ya. Pada tingkatan tahdzirnya Nabi SAW ya, kepada barakallahu fikum agama, manhaj, metode mereka dalam beribadah dan tokoh-tokoh ulama mereka yang mengajak kepada penyimpangan tersebut, barulah mereka tersinggung, barulah mereka marah, barulah mereka mengecam Nabi SAW dan memusuhi Nabi SAW. Dan memang seperti itulah dakwah. Ya. Kalau dakwah main cantik istilahnya, ya. Kalau bahasa orang Medan sana, main cantik, ya. Nah, artinya enggak ingin masuk lebih dalam, yang penting di luar aja lah. Jangan terlalu ganggu agama mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka tidak ada dakwah ya biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Tidak akan berkembang dan tidak akan ya mencapai target inti daripada dakwah itu. Inti daripada dakwah apa sih? Mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, sehingga orang yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dia akan memahami syariat agama Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Nah, kalau tauhidnya saja belum lurus, belum benar, kemudian mengaku sudah mendakwahkan manusia sekian ribu orang, mengenal kebaikan, semangat untuk sholat, semangat untuk berpuasa, semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk beramal, sedekah, infak, dan segala macamnya. Tapi tauhidnya masih tidak lurus. Apa gunanya hal-hal yang semua tadi itu? Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian, ya. Kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ai yaitu li'annahum yufassiruna alladhi hum 'alayhi annahu laysa bisyirkin. Ya. Bahwasanya mereka yaitu orang-orang musyrikin, ya, yufassiruna, mereka menafsirkan alladhi hum 'alayhi, apa yang mereka berada di atasnya, annahu laysa bisyirkin, bahwasanya apa yang mereka berada di atasnya itu bukan kesyirikan. Lakin indama taqulu lahum, akan tetapi tatkala engkau mengucapkan, berkata kepada mereka, ya, hadhil adrihatu wa hadhil qubur allati ta'budunaha wa tanzuruna laha wa tasbahuna laha amalukum hadha huwa syirku. Tapi apabila sampai pada tingkatan engkau mengatakan kepada mereka, hadhil adriyah, pemakaman-pemakaman ini, wa hadhil qubur, dan kuburan-kuburan ini, allati ta'budunaha, yang kalian beribadah kepadanya, wa tanzuruna laha, dan kalian bernazar untuknya, wa tanbahuna laha, dan yang mana kalian menyembelih untuknya, maksudnya apa? Untuk orang yang ada dalam kuburan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Amalukum, perbuatan kalian ini, amalukum hadha huwa syirku, perbuatan kalian ini itulah kesyirikan. Nah, ya. Inda zalika tathuru sa'iratuhum, ya. Maka tatkala itu mereka pun marah. Ya, di sinilah tantangan dakwah. Di sinilah tantangannya. Kita ucapkan al-haq, ucapkan kebenaran, kita harus berani mengucapkan kebenaran sebagaimana Nabi SAW pun berani mengucapkan kebenaran ini, barakallahu fikum, walaupun beliau harus dimusuhi. Karena memang harus tersampaikan. Ya. Memang harus tersampaikan nanti, ya. Barakallahu fikum, ilmu kita ini, pengetahuan kita terhadap tauhid was sunnah, terhadap tauhid dan mengenal kesyirikan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kau menyampaikan ilmu yang telah kau ketahui? Atau hanya sebatas untuk diri kita sendiri? Ini ilmu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Maka jangan sampai kita menyembunyikannya. Jangan sampai kita menutupinya. Karena apa? Karena takut, ya, dimusuhi. Karena takut ditentang. Ya, karena takut nanti terjadi perselisihan. Sehingga kita kubur dalam-dalam ilmu ini, maka ini sebuah kesalahan besar. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang kita ketahui, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadha huwa alladhi fa'ala, hadha huwa alladhi fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahahum 'anil ibadati Allata wal 'Uzza wa Manati wal Asnam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari apa? Dari beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada mana, dan kepada Al-Asnam, patung-patung ataupun berhala-berhala, barakallahu fikum. Nah, jadi disinilah, ya, terbongkarnya, ya, isi hati mereka terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rupanya mereka tidak suka, rupanya mereka belum mau apa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sebatas secara umum seperti yang kita contohkan tadi, mereka akan terima-terima saja, tidak akan pada permusuhan. Tapi bukan itu inti dakwah. Bukan itu inti yang harus disampaikan, karena kalau hanya sebatas itu, semua orang paham dan mengerti dan tahu. Bahkan Yahudi dan Nasara, mereka memahami tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah disentuh ritual, praktek, konkretnya, contoh konkret ritual mereka dalam beribadah kepada Allah, nah disinilah akan timbul gejolak. Ya, barakallahu fikum. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang harus kita ikuti, barakallahu fikum. Nah, wa qala lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka musyrikin, lastum ala syai'in, kalian tidaklah berada di atas sesuatu apapun. Tatkala mereka apa? Melakukan persembahan, melakukan ibadah kepada ladu uzamana wal asnam. Mereka kalian tidak berada pada sesuatu apapun, tidak dapat pahala, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan kalian sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i alladziina yad'uunakum ilaiha, dan mereka ini yang mengajak kalian untuk melakukannya, yaitu para da'i-da'i tadi, para ulama-ulama tadi, mereka yang mengajak kalian, mengajarkan kalian melakukan ritual-ritual ini, haula'i ulama'ud dhalalin, mereka ini adalah ulama-ulama sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas Rasulullah sallallahu mengatakan hal itu. Ya. Tegas Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan, ya, apa yang harus disampaikan. Bahkan sampai mengharuskan beliau, ya, mentahdir ulama sesat tadi, jangan sampai kalian mengikuti ajakan mereka. Karena ajakan mereka adalah ajakan kesesatan, barakallahu fikum. Fahinama qala lahum dhalika, maka tatkala Rasulullah SAW berkata seperti itu kepada mereka, sarat fa'iratuhum amiyatan lidinihim, maka mereka pun marah disebabkan karena semangat membela agama mereka, barakallahu fikum. Nah, ya, wa hadha huwa alladhi 'alayhi ghalibul 'alam al-yawm, dan peristiwa seperti ini, kejadian seperti ini, inilah kebanyakan kondisi di dunia pada hari ini. Jadi pada hari ini pula sama halnya, orang kalau sudah disentuh, ya, tata caranya beribadah, ya, metode dia beribadah, apalagi disentuh ulamanya, disinggung ulamanya, disinggung dai-nya, disinggung ustadnya, mereka akan marah. Ya, mereka akan marah. Ya, ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah. Ya, padahal, ya, ulama-ulama tersebut mengajak kepada kesesatan. Kalau mereka mengajak kepada tauhid, kita tidak pernah, ya, menyinggungnya, menghinanya, bahkan kita menganjurkan untuk belajar darinya. Tapi kalau yang diajarkan kesesatan, Nabi pun mentahdir ulama yang seperti itu. Memperingati ulama yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang mengajak yang kepada perkara-perkara yang melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah fenomena yang terjadi di zaman ini pula. Ini apa, ya? Muncul sikap asabiyah, taqlidul a'ma, taqlid buta, asabiyah, ya. Terhadapnya apa? Terhadap guru-guru mereka, ulama-ulama mereka, bahkan terhadap agama mereka yang sudah didoktrinkan oleh nenek moyang mereka dahulu bahwa inilah agama yang benar. Tapi ketika ritual agama mereka, ya, disalahkan, ya, guna untuk meluruskan, apalagi orang yang mengajak untuk melakukan ritual itu disalahkan, ditahdir, barulah di sini gejolak itu muncul, marah, ya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, ya, kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qalu saffaha ahlamana wa aaba dinana wa syatama alihatana, dan mereka orang-orang musyrikin itu berkata, ya, saffa ahlamana, dia yaitu Muhammad SAW telah menganggap bodoh tokoh-tokoh kita, ya, wa aaba dinana, dan Muhammad itu SAW telah mencela agama kita, wa syatama alihatana, dan Muhammad itu SAW telah mencerca sesembahan kita. Nah, ini disinilah mereka marah. Disinilah ini sebab. Apa sebabnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganggap jahil ulama-ulama mereka, Rasulullah sallallahu mencela ritual agama mereka, ya, dan Rasulullah sallallahu mencerca di sini jangan dipahami konotasi negatif. Oh, kok berarti Rasulullah lisannya kasar? Bukan demikian. Maksudnya apa? Bahasa mencerca ini sifatnya umum. Rasulullah mengatakan sesembahan ini tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan mudarat. Ini makna ini bagi mereka ini cercaan. Tapi kan kalimatnya bagus yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagus dan jelas dan mudah difahami. Bayangkan, berhala ini tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kalian, tidak mampu memberikan mudarat kepada kalian. Indah bahasanya. Ya, cuman Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ya mengambil kesimpulan kalimat ataupun memudah mempermudah kalimat sehingga ya dianggap oleh musyrikin ini cercaan. Dianggap oleh musyrikin kalimat seperti ini kalimat cercaan. Padahal ini kalimat nasihat, kalimat yang penuh dengan keindahan, membuka kembali akal sehat mereka, membuka kembali fitrah mereka, barakallahu fikum. Nah, karena Nabi SAW apa? Menganggap bodoh ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka. Karena Nabi SAW mencela agama mereka. Karena Nabi SAW mencela sesembahan mereka. Ya, ada tiga hal. Sebab utama kenapa musyrikin zaman dahulu marah. Ini penyebabnya. Kenapa mereka marah kepada Rasulullah SAW dan bahkan memerangi Rasulullah SAW. Dan terjadilah bagaimana permusuhan peperangan demi peperangan dengan musyrikin disebabkan karena tiga hal ini. Nabi SAW apa? Ya, menjatuhkan ya kehormatan, artinya apa? Kedudukan ulama mereka karena memang mereka jahil. Ya, Nabi SAW apa? Menyebut ritual-ritual agama mereka itu ritual kesyirikan. Dijelaskan oleh Nabi. Dan Nabi SAW juga mengatakan sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Allah yang akan mampu memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kenapa kepada Lata, Uzza, Mana, wal Asnam? Kenapa kalian Yahudi menyembah Uzair? Kenapa kalian Nasrani menyembah Isa? Dalam keadaan mereka ini orang soleh dan nabi. Barakallahu fikum. Kenapa tidak menyembah Allah? Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Law annahu ma syatama alihatahum wa la 'aba dinahum ma qalu lahu syai'an." Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mencela sembahan mereka dan Nabi SAW tidak mencela agama mereka dan ya tentunya mereka tidak akan barakallahu fikum mengatakan apa-apa kepada Nabi SAW. Tentunya tidak akan menyahut Nabi, membalas untuk mencerca Nabi ya ataupun memusuhi Nabi, menuduh Nabi dengan tuduhan segala macam, penyihirlah, kadzablah, barakallahu fikum. Nah, kalau iktasara ala qawlihi, kalau seandainya Rasulullah SAW mencukupkan dengan ucapannya, asyirku qabihun, wa tauhidu thayyibun, hanya sebatas itu. Kesyirikan itu adalah perbuatan yang buruk dan tauhid adalah perbuatan yang baik. Wala aba alihatahum wala sabba dinahum lama araduhu. Ya. Maka kalau hanya sebatas ini, apa itu syirik? Syirik adalah keburukan. Tidak boleh kita melakukannya. Apa itu tauhid? Tauhid adalah kebaikan. Maka amalkan secara umuman, secara global seperti ini saja. Barakallahu fikum. Wala aba alihatahum, dan tidak mencela ya sesembahan-sesembahan mereka dan tidak mencela agama mereka. Tentunya mereka tidak akan menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu wala al malaikata wala al salihin. Ah, ini penting untuk kita simak, ya. Jangan sampai berarti Rasulullah ya mencela Nabi Isa alaihi salatu wasalam, mencela ya Maryam bintu Imran, berarti Nabi SAW mencela Uzair. Berarti Nabi SAW mencela ya tuhan-tuhan agama yang lainnya. Ya, perhatikan kata Syekh Muhammad bin Wahhab, wa ma'lumun, dan sudah diketahui perkara yang maklum, perkara yang kita tahu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW lam yashtum Isa. Nabi SAW tidak mencerca Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang dicerca. Wa ummuhu, dan umminya, ibunya Nabi Isa, bukan umminya Nabi Isa, yaitu Maryam bintu Imran yang dicela oleh Nabi SAW. Walal malaikah, dan bukan pula Nabi SAW mencela para malaikat. Walal salihin, dan bukan pula Nabi SAW mencela orang-orang saleh. Ya, nah. Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Qala Syarif Hafizullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma sadda shalihin. Nabi SAW tidak mencela orang-orang saleh. Wa inna ma sadda ibadata ghairillahi azza wajal. Hanya saja yang dicela oleh Nabi SAW peribadahannya, ya, ritualnya, tata cara beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi, ya barakallahu fikum, kalian apa? Kalian meminta kepada orang yang ada dalam kuburan. Ini ibadahnya yang dicela. Metodenya, ritualnya yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana anna al-anbiya Allah wa ibadahu salihin wal malaikata la yarduna an yu'badu min dunillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya para nabi-nabi Allah dan para hamba-hamba yang saleh, demikian pula para malaikat, mereka itu tidak ridha untuk diibadahi, ya, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW membela Nabi Isa alaihissalatu wassalam, membela Maryam bintu Imran alaihissalam, membela Uzair alaihissalam, membela barakallahu fikum, ya, orang-orang saleh shadiqin, ya, mereka membela, mereka itu tidak ridho kalian sembah, mereka itu nabi, mereka itu malaikat, mereka tidak akan ridho kalian sembah. Ini kan bentuk pembelaan terhadap apa? Terhadap sesembahan-sembahan tadi. Barakallahu fikum. Nah, terkadang kalimat-kalimat cercaan itu akan, kalau bagi orang-orang liberal, ini langsung diangkat. Nabi orang yang apa? Barakallahu fikum, ya. Orang yang berias. Orang yang sadis. Agama apa? Tuhan-tuhan apa, sesembahan-sesembahan agama lain, ya, dicela, dihina. Tidak. Yang dicela oleh Nabi SAW ritualnya ataupun orang yang mengajak kepada, ya, sesembahan tersebut, tapi sesembahannya yaitu orang-orang saleh, yaitu para nabi, para malaikat. Nabi justru membela mereka, ya, bahwasanya mereka sebenarnya tidak ridha diibadahi seperti itu, barakallahu fikum. Nah, baik, kita selesaikan sedikit lagi, barakallahu fikum. Kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lakin lama dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurruna ja'alu dzalika syataman. Akan tetapi tatkala beliau menyebutkan bahwasanya sesembahan-sembahan tadi la yud'auna, mereka tidak dimintai doa. Ya, mereka itu bukan tempat untuk kita memintai doa. Wala yanfa'un, dan mereka itu tidak akan mampu memberikan manfaat. Wala yadurrun, dan mereka itu tidak akan mampu memberikan mudarat. Ja'alu dzalika syatman, mereka pun orang-orang musyrikin menjadikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai cercaan, celaan. Jadi, kalau bahasa anak sekarang, yang baper itu siapa? Musyrikin. Ya. Dia terbawa perasaan. Karena apa? Seolah-olah Tuhannya dicela, Tuhannya dihina oleh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mencela itu ritualnya, tata caranya, dan orang yang mengajak untuk kepada ritual tersebut, barakallahu fikum. Bukan zat yang disembah tadi. Bukan zat yang diibadahi tadi. Barakallahu fikum. Zat yang diibadahi dibela oleh Nabi SAW. Mereka tidak ridha kalian sembah. Mereka tidak ridha kalian meminta doa kepadanya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Lamma qala," tatkala Nabi SAW mengatakan, "Inna Isa la yanfa'u wa la yadurru." Sesungguhnya Nabi Isa tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. "Wa innal malaikata la tanfa'u wa la tadur." Sesungguhnya para malaikat tidak akan mampu memberikan manfaat dan tidak akan mampu memberikan mudarat. "Wa innas salihina la yanfa'una wa la yadurruna." Demikian pula sesungguhnya orang-orang saleh, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat dan tidak akan mampu memberikan mudarat. Addu dzalika tanaqqusan lis-salihin. Orang-orang musyrikin itu menganggap hal tersebutlah sebagai celaan terhadap orang-orang saleh. Wa yaqulun, dan musyrikin itu berkata, li ahli tauhid, kepada ahli tauhid, antum la tabnuna ala adrihatihim, kalian tidak membangun bangunan di atas ya nisan-nisan mereka, bangunan-bangunan kuburan mereka. Hadza min haqqihim alaina, ini justru ya min haqqin, justru ini hak mereka terhadap kita. Ini dibalikkan keadaannya. Mereka menjawab ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya sesembahan kalian ini tidak akan mampu memberikan manfaat. Kalian berdoa sampai mati pun, doa kalian sampai kalian mati, si yang berada dalam kubur itu tidak akan mampu memberikan, mengijabah doa kalian, mengambil doa kalian dan disampaikan kepada Allah, tidak akan mampu. Atau kalian meninggalkan mereka, kalian tidak mau beribadah ke mereka, mereka tidak akan mampu mencelakai kalian karena kalian tidak beribadah kepada mereka. Kenapa? Karena memang mereka tidak ridho untuk diibadahi. Dan alam pun sudah berbeda. Mereka sudah berada dalam barzakh yang mereka sedang berhubungan dengan nikmat ataupun azab, sedangkan kalian di alam dunia yang ini tidak bisa terkoneksikan. Ya, sampai barakallahu fikum ya, bercucuran air liur kalian meminta kepada orang yang dalam kuburan tadi, dia tidak akan mendengar. Ya, barakallahu fikum. Tapi apa balasannya? Jawaban daripada orang-orang musyrikin, ya, kalian tuh enggak membangun kuburan, membangun meninggikan kuburan di atas kuburan orang-orang saleh ini. Dalam keadaan ini hak mereka. Ini hak mereka untuk dibangun seperti ini. Yaqulun, dan musyrikin juga mengatakan, haqqan 'alaina ikramuhum wal bana'u 'ala quburihim, dan juga wajib bagi kalian untuk memuliakan mereka dan membangun bangunan di atas kuburan-kuburan mereka. Masya Allah. Ya. Hadza min haqqihim 'alaina. Inilah termasuk hak mereka atas kita. Hak mereka berarti apa? Kewajiban kita menunaikannya. Barakallahu fikum. Ya. Ini kan tidak jauh berbeda dengan jawaban-jawaban dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan di hari ini. Ya, mereka ini mereka tidak ilmiah, mereka ilmi, hanya sekedar menyentuh perasaan kita. Ya, kalau kita kan berhujah dengan ilmiah, memang Allah tidak memerintahkan demikian. Allah apabila kita meminta faida sa'alta fas'alillah, apabila kita meminta berdoa, mintalah kepada Allah. Tapi mereka akan membawa perasaan. Gimana kalian tidak mau hormati mereka? Mereka telah berjuang dalam dakwah ketika hidup mereka. Ketika mereka meninggal, kita hormati. Ini hak mereka. Hormati dengan meninggikan bangunan mereka, menghiasi kuburan-kuburan mereka. Ini hak mereka. Ya, dia perbedaannya ya. Ahlu sunnah mengajak dengan cara ilmiah. Ahlul bid'ah mengajak dengan cara apa? Ya, atifiyah, perasaan. Menyentuh perasaan. Dan demikian pula cara orang Syiah dalam berdakwah. Hati-hati. Ya. Nah, rata-rata orang-orang Syiah, mereka menganut Syiah, menganut Sufiyah, karena mereka lebih mengutamakan perasaan mereka dibandingkan basirah Al-Quran wa Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian sedikit lagi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadza min taqdirihim, dan ini termasuk pemuliaan kepada mereka. Wa indama natawassalu bihim ila Allah, dan tatkala kita bertawassul dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza min taqdirihim, ini termasuk pemuliaan terhadap mereka, wa ta'dhimihim, dan pengagungan terhadap mereka. Ya, ini kepada sesembahan tadi. Barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan lagi, antum taqulun hadza batilun. Ya, ini batil. Wa ya'tabiruna hadza. Ya. Naam. Musyrikin atau posisi kita sekarang. Antum, kalian bilang sama mereka, kata Syekh Shalih Fauzan, antum taqulun hadza batil. Ini justru perbuatan batil. Wa ya'tabiruna hadza syatman wa sabban lahum. Ya. Musyrik, yang mana musyrikin menganggap ya bahwasanya ya ritual-ritual tadi adalah sebagai celaan dan cercaan kepada siapa sesembahan tersebut. Hadzal ladzi yufassiruna bihi a'malahum. Ya, ini yang ditafsirkan oleh musyrikin atas ya barakallahu fikum ya amalan-amalan ya mereka ini, mereka amalan-amalan musyrikin tadi. Wa hadza mawjudul an, dan yang demikian ini ada sekarang. Ala al-sinatihim, pada lisan-lisan mereka, wa fi kutubihim, dan dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? syubhat yang seperti ini dari dulu dan sampai akhir zaman, sampai hari ini akan seperti ini. Teruslah keadaannya. Ya, bagaimana sebab mereka? Mereka menyentuh perasaan madu'unya. Ya, ketika diajak berilmiah, mereka, orang-orang yang sudah taklid, akan menutup diri, menghijabi diri dengan hujah yang ilmiah tersebut. Mereka lebih mengutamakan perasaan. Tak mungkin. Ya. Masa sih? Sering kata ini. Masa sih? Ya. Kita tidak mengenang bagaimana Husain. Ya. Husain bin Ali. Ya. Imam Husain, kata orang Syiah. Yang dibantai oleh Ahli Sunnah di Karbala. Kita tidak memperingati hari itu. Kita tidak bersedih dengan hari itu. Sehingga mereka apa? Melakukan ritual. Ya, pukul-pukul badan. Ini kan ekspresi pengungkapan ekspresi. Kalau saya juga bersedih. Hati saya juga bersedih. Sehingga saya ingin meluapkan itu. Ingin merasakan bagaimana kesedihan Husain ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian pula orang-orang sufia. Ini Habib. Keturunan Nabi. Ya, mereka, dia darah Nabi mengalir pada darahnya. Mereka, dia berdakwah kepada mengajak umat untuk masuk Islam. Ketika dia meninggal, kalian tinggalkan begitu saja. Kalian tidak bangun kuburannya. Kalian tidak kenang dia dengan foto-fotonya. Ya, subhanallah. Ya, ini cara dakwah ahli bidah. Ya, mereka sentuh perasaan mad'u, tapi mereka menolak hujjah yang ilmiah. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memilih kita untuk beragama dengan ilmiah. Logikanya mudah saja. Kalau untuk bisa menjadi, mohon maaf, ya, bisa menjadi tukang becak saja, kita harus berilmiah. Caranya gimana kesana dari becak? Ya toh, belajar kita. Caranya bagaimana? Ya, apalagi mau jadi insinyur, apalagi mau jadi dokter, apalagi mau jadi segala macam yang profesi-profesi yang diagungkan, kita penuh pergumulan untuk belajar secara ilmiah. Lalu bagaimana dengan agama? Kita tidak mau berilmiah. Tapi kok dengan agama hanya sekedar pakai perasaan? Di mana akal sehat kita? Kenapa engkau memilih-milih, memilah-milah? Untuk dunia engkau korbankan pikiranmu, ya, waktumu untuk belajar agar bisa menjawab pertanyaan dengan ilmiah. Tapi kenapa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nanti engkau hanya mengandalkan perasaanmu tapi tidak dengan Al-Quran wa Sunnah yang memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk sebagai hujah bagimu, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bahan ilmiah bagimu nanti dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kalian mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Intinya, pada peristiwa yang kedua ini adalah peristiwa bagaimana Nabi berterserang dalam dakwahnya dan bagaimana sikap Nabi SAW betul-betul menjelaskan tauhid secara rinci dan apa itu kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.